salat tasbih dan keutamaannya, dan bagaimana derajat hadis tentang masalah tersebut. Ya, dalam tanda kurung, saya ditanya orang tua dan harus dijawab Jumat depan. Wah, emergensi ini ya. Nah, salat tasbih, memang ada sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala. Abu Dawud dalam sunannya disebutkan sebuah riwayat tentang hadis salat tasbih. Ya. Dan ini dihukumi oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, haditsun dhaif. Hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah, maka tidak ada sunnahnya salat tasbih. Ya, tidak ada sunnahnya salat tasbih karena derajat hadisnya lemah. Jadi silakan dijelaskan kepada orang tua antum. Mohon maaf Bapak Ibu, hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, maka tidak disunnahkan salat tasbih. Nah. Wis, selesai. Wah, karena disebutkan di riwayat tadi, salat tasbih tadi jumlahnya 100 rakaat dan diwajibkan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup untuk salat tasbih 100 rakaat. Nah, namun hadisnya dhaif. Selesai. Kalau salat takbir, Ustaz, enggak ada.